Dan banyak dikatakan kaum muslimin kalau ditanya di mana Allah, dia jawab Allah di mana-mana. Dan ini salah. Dan keyakinan yang rusak mengatakan Allah itu di mana-mana. Sebab kalau Allah di mana-mana artinya Allah berada di tempat yang baik, berada juga di tempat yang kotor. Dan maksudnya Allah disifatkan seperti itu. Allah di mana-mana. Allah itu berada di atas langit, di atas arsy-Nya. Itu zat-Nya Allah. Adapun ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Apa saja dilakukan oleh makhluk kecil maupun besar, halus maupun kasar, nampak maupun tidak nampak, Allah mengetahui. Dipahami? Ini mana kebersamaan Allah dengan makhluknya. Ilmu Allah meliputi mereka. Bukan zat-Nya Allah. Bersama mereka Allah berada di mana-mana. Ini betul-betul keyakinan yang rusak. Sebab kalau dikatakan Allah di mana-mana, Allah itu banyak, ya kan? Sebab di mana-mana, ada di situ, ada di sana, ada di situ. Berarti Allah itu banyak. Kan begitu? Dan ini suatu kekufuran. Seorang muslim meyakini bahwa Allah berada di atas langit. Berada di atas langit. Ini diakui oleh fitrah manusia. Coba tanya anak kecil, belum pernah diajari apa-apa. Tanya dia, di mana Allah? Dengan fitrahnya pasti dia akan menunjuk ke langit. Itu fitrah manusia. Sudah merupakan fitrah manusia. Apalagi kalau kita ingin uraikan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalil menunjukkan Allah di atas langit itu lebih dari 3000 dalil. Menunjukkan tentang itu. Jadi ini bentuk keyakinan. Ringkas. Kita ajari satu kalimat saja. Ya, ada orang kita tanya kepadanya, di mana Allah? Dia jawab, Allah di mana-mana. Kita ajari kepadanya yang benar, Allah itu berada di atas langit. Ya kan? Satu kalimat. Kalau kita pahami ini, kita jelaskan kepada manusia, kita menjadi berkah dengannya. Memberi manfaat kepada manusia. Ya kan? Nah, di sini letaknya seorang muslim itu beramal di dunia. Ingat, kita di dunia ini sementara. Kita beramal di dunia untuk beramal dengan amalan kebaikan guna kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mendekatkan diri dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang baik. Di antara ibadah yang paling bagus untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah mengajarkan ilmu kepada manusia. Ilmu pengetahuan walaupun sedikit. Kan Nabi berkata, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dari walaupun satu ayat saja. Tapi satu ayat disampaikan dari Nabi, bukan dia tambah-tambah atau dia bikin sendiri. Kan Nabi berkatakan balighu, sampaikan. Kalau penyampai itu dia hanya menyampaikan ucapan, bukan menambah atau bikin sendiri. Kemudian Nabi berkata balighu anni, dariku. Berarti seluruh penyampaian dalam agama asalnya harus dari Nabi. Walaupun satu ayat. Ini diantara doa yang sangat agung. Wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan saya bermohon kepada Allah supaya kalian dijadikan sebagai berkah dimanapun kalian berada. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan juga saya bermohon kepada Allah supaya kamu ini dijadikan tergolong orang yang apabila diberi dia bersyukur. Wa idza batuliya sabara. Kalau dia diuji dia akan bersabar. Wa idza aznaba istaghfar. Kalau dia berdosa dia memohon ampun. Tiga perkara. Syekh sekarang mendoakan lagi pembaca kitab ini dengan tiga doa. Tiga doa ini kata beliau, fa inna haula'i tsalatsa unwanus sa'adah. Tiga doa ini yang terakhir ini seluruhnya adalah lambang kebahagiaan. Yang pertama kalau diberi harus apa? Bersyukur. Yang kedua kalau dia dipuji harus bersabar. Yang ketiga kalau dia berdosa maka dia memohon ampunan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga perkara. Dikatakan oleh Syekh di sini lambang kebahagiaan dunia, lambang kebahagiaan. Kenapa? Sebab manusia tidak keluar dari tiga perkara. Keadaan manusia di dunia, hidupnya di dunia tidak lepas dari tiga perkara. Yang pertama dia berada dalam satu nikmat. Kalau dia dalam nikmat Allah, apa yang dia lakukan? Apa dilakukan kalau dia berada dalam nikmat? Dia harus bersyukur kepada Allah. Ya kan? Bersyukuri nikmat yang dia dapatkan. Yang kedua kalau diuji dia bersabar. Yang kedua atau seorang manusia itu berada dalam satu ujian, suatu musibah. Nah, maka di sini tuntunan syariat, kalau kena musibah, apa yang dia lakukan? Dia bersabar. Atau manusia itu jatuh di dalam dosa. Ya, wajar manusia jatuh dalam kesalahan. Namanya manusia kan? Pasti ada kesalahannya. Allah berfirman dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah menyatakan, "Ya ibadi innakum takhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai sekalian hamba-Ku, sungguhnya kalian ini berbuat kesalahan siang dan malam, dan saya mengampuni seluruh dosa. Minta ampunlah kalian kepada Aku, niscaya saya akan mengampuni kalian. Maka ini tiga perkara. Keadaan manusia tidak lepas dari ini. Kalau dia dalam satu nikmat, maka dia diperintah untuk bersyukur. Kalau dia dalam satu musibah, maka dia diperintah untuk bersabar. Kalau dia jatuh dalam dosa, maka dia diperintah untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lambang kebahagiaan. Perhatikan, seorang muslim kebahagiaannya adalah kebahagiaan yang hakiki, pasti. Tidak sama dengan kebahagiaan orang-orang kafir. Orang-orang kafir kalau bahagia itu bahagia sifatnya sementara atau sesuatu yang sedikit. Tapi kalau muslim bahagia terus. Kalau dia memahami dasar-dasar agamanya, begitu dia mendapat nikmat, dia bersyukur, kebaikannya dapatkan. Ya, sudah dapat nikmat, dia bersyukur, dapat lagi kebaikan, ditambah lagi nikmatnya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah berfirman, "Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ketika Rabbmu telah mengumumkan, menjelaskan, kalau kalian bersyukur, saya akan menambah nikmatku untuk kalian. Kalau bersyukur. Dan siapa yang kafir terhadap nikmatku, sungguh siksaanku sangat pedih. Dan Nabi SAW pernah suatu malam dilihat oleh Aisyah. Atau dalam keseharian beliau, di malam hari beliau bangun. Salat qiyamul lail sampai pecah-pecah kaki beliau. Maka ditanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kamu melakukannya? Sampai pecah-pecah kakimu. Padahal kamu telah diampuni dosamu yang telah lalu tidak akan datang." Apa kata Nabi SAW? "Apala akunu abdan syakura? Tidakkah pantas saya menjadi hamba yang bersyukur?" Allah mengampuni dosanya. Karena kesyukuran Nabi, maka beliau menyembah Allah sedemikian rupa. Betul-betul memperbanyak ibadah. Jadi ini yang pertama. Seorang kalau bersyukur, dapat nikmat dia bersyukur, dia tidak sombong dengan nikmat itu. Dan nikmat itu akan terjaga kalau dia bersyukur kepada Allah. Beda dengan orang yang dapat nikmat. Dia tidak pernah bersyukur akan nikmat yang dia dapatkan. Maka dia akan bangga dengan dirinya kalau dapat nikmat. Dan kalau kurang nikmat yang dia dapatkan, dia tidak pernah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah suatu penyakit pada manusia. Kemudian yang kedua, kalau dia dipuji, dia bersabar. Mendapat cobaan, mendapat musibah, bersabar. Itu kebaikan untuknya. Karena itu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajabun li amril mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khairun." Betapa menakjubkannya perkara seorang mukmin itu. Seluruh perkaranya adalah baik untuknya. "In asabatku sarra syakar fakana khairan lah." Kalau dia mendapat kesenangan, dia bersyukur, kebaikan untuk dia. "Wa in asabatku darra sabar fakana khairan lah." Kalau dia ditimpa oleh suatu musibah, suatu bahaya, atau suatu ketidakenakan, lalu dia bersabar, maka dia akan mendapat kebaikan. Jadi muslim seperti itu keadaannya. Dapat nikmat, bersyukur, kebaikan dia dapat. Kena musibah, dia bersabar, kebaikan lagi dia dapat. Subhanallah. Siapa yang diberikan seperti ini selain dari seorang orang yang beriman? Seluruh perkaranya adalah kebaikan. Apalagi sabar itu mempunyai faedah-faedah yang sangat besar. Sabar. Orang yang bersabar adalah perkara yang paling agung. Orang yang bersabar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam keutamaan orang yang bersabar. Kata para ulama, sabar itu ada tiga. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua adalah sabar di dalam meninggalkan larangan. Dan yang keempat atau yang ketiga adalah sabar dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tergolong sebagai bentuk-bentuk kesabaran. Pembahasan sabar ini luas dan panjang. Tapi di sini ada satu kalimat yang saya ingin sampaikan, guna diingat untuk kita semua. Perlu diketahui bahwa musibah bagi orang yang beriman itu kebaikan. Walaupun mata kasat melihat musibah itu tidak baik, hakikatnya baik untuk dia. Hakikatnya bagi beriman. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, dia akan ditimpakan musibah. Akan ditimpakan musibah kepadanya. Perhatikan, siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, akan ditimpakan musibah kepadanya. Artinya orang yang tidak kena musibah, Allah tidak kehendaki padanya kebaikan. Ini menunjukkan bahwa musibah itu hakikatnya adalah kebaikan untuk hamba. Dari sisi apa? Diterangkan dalam hadis lain, riwayat Abu Hurairah, riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah, Nabi berkata, "Ma mim la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'mina bi malihi wa ahlihi wa irdihi hatta yamshi fil ardi wa ma'alihi min khati'ah." Terus menerus cobaan dan malapetaka pada seorang mukmin dan mukminah, pada hartanya, pada dirinya, pada kehormatannya. Terus cobaan datang sampai ia berjalan di muka bumi tidak menyandang satu dosa pun. Rupanya cobaan-cobaan ini adalah menggugurkan dosa-dosa. Menggugurkan dosa-dosa. Ya, ini hakikat betul diketahui. Kalau yang seperti ini tidak dipelajari dan dia tidak tahu ayat-ayat seperti itu, maka ini tidak berbekas dalam hatinya. Mungkin umat Islam secara umum tahu sabar itu bagus, terpuji. Tapi arti sabar itu apa? Keutamaannya di dalam nusus, ini butuh didengarkan. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Kemudian yang ketiga dari doa beliau, wa idza astaghfara wa idza adnaba astaghfara. Dan kalau dia berdosa, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim hendaknya senantiasa memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dia tidak seperti itu, dia akan hidup di muka bumi dalam keadaan penuh kesewenang-wenangan. Dia akan merasa dirinya tidak pernah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada awasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan dia merasa dirinya tidak pernah berdosa. Tapi kalau dia sering merasa bersalah, khawatir ia akan disiksa oleh Allah akan dosa-dosanya, ia pun senantiasa introspeksi diri, membersihkan dirinya, maka di sini letak kebahagiaan seorang hamba. Bahagia betul hidupnya. Nikmat sekali kehidupan seorang hamba. Dan dikatakan di sini bahwa tiga masalah ini, kalau diberi dia bersyukur, diuji dia bersabar, bila berdosa dia bertobat, tiga perkara ini adalah lambang kebahagiaan. Dalam agama ada kiat-kiat yang dengan hal tersebut seorang hamba mendapatkan kebahagiaan di dunia. Lambangnya adalah tiga perkara ini yang disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Baik, ini pendahuluan dari beliau, pendahuluan yang pertama. Dan akan datang pendahuluan yang kedua, kita akan lanjutkan nanti. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.